Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat suci Al-Qur'an. Kita telah sampai pada surat Al-Mu'minun ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahillazi najjana minal qaumil zalimin." Apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Pendengar yang berbahagia, keselamatan hidup berkat rahmat dan kasih sayang Allah. Maka tidak ada kata, tidak ada daya, kecuali ucapan kita kepada Allah, syukur dan puji. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sebagaimana di sini Allah mengajarkan Nabi Nuh, walaupun Allah telah memberikan rahmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, anugerah yang luar biasa, namun untuk membalas apa jasa dan budi yang telah Allah berikan kepada Nabi Nuh, cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Suatu ucapan yang simple, satu ucapan yang mudah, satu ucapan yang sederhana, tetapi di balik itu terkandung muatan yang begitu luar biasa. Ada rasa penghambaan, ada rasa pengakuan diri atas kelemahan, ada rasa pengakuan bahwa Tuhan adalah yang maha kuasa dan maha bijaksana dan maha segalanya. Inilah di balik kata alhamdulillah. Maka bukan alhamdulillahnya yang membuat orang-orang kafir tidak mau mengucapkannya, tetapi di balik konsekuensi alhamdulillah itu adalah sesuatu yang berat sehingga orang tidak mau mengucapkannya. Arti alhamdulillah adalah penghambaan diri kepada Allah dan memujinya, serta dialah yang layak dipuji. Inilah ayat yang dapat kita ambil pelajaran darinya berupa sebuah inspirasi, bahwa walaupun ini menceritakan Nabi Nuh, tapi dalam hidup ini kita banyak sekali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri telah lahir ke dunia adalah wujud dari keselamatan diri kita dibandingkan jutaan saudara kita yang tidak lahir ketika sperma ayah kita mengucur keluar. Itu merupakan satu anugerah. Ketika kita hidup, anugerah Allah juga luar biasa. Maka tiada kata kecuali alhamdulillah. Untuk lebih jelasnya, kedahsyatan alhamdulillah dan kuasa Allah pada zaman Nabi Nuh serta kuasa Allah pada diri kita hari ini, di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Perdana. Kami persilahkan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di ayat 28 ini kita digambarkan dan diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam dan bagaimana kemudian Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Fa iza stawaita anta wa man ma'aka, kalau sudah berada di atas kapal, sudah selamat dari bahaya banjir yang begitu sangat dahsyat, faqulil hamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ada beberapa karakter manusia di dalam kehidupan ini. Ada manusia yang ketika dia senang, dia lupa kepada Tuhannya. Ada manusia yang ketika dia senang kepada Tuhannya, dia senang, dia ingat kepada Tuhannya, tapi ketika dia susah, dia malah lupa kepada Tuhannya. Nah, kedua hal ini ingin diposisikan kembali pada tempatnya, bahwa manusia ketika dalam kondisi senang dan juga dalam kondisi susah tetap harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kepada Allah ketika berada dalam keadaan senang, ketika terjadi banjir bah yang begitu sangat hebat, maka kemudian semuanya ingat kepada Allah. Tetapi pada saat selamat di atas kapal, Allah ingatkan kembali supaya jangan lupa bahwa selamatnya mereka itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada orang-orang yang karakternya itu ketika senang ingat kepada Allah, tetapi ketika dia susah, dia mencela Allah, memaki-maki, bahkan tidak lagi mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu hal yang sangat salah sekali. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini kita harus tetap ingat kepada Allah dikala susah dan juga dikala senang kita. Makanya faqulil hamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Kata-kata yang sangat simpel, kata-kata yang sangat sederhana, tidak begitu panjang, akan tetapi memiliki nilai yang begitu sangat dahsyat di dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama adalah karena dengan kata-kata alhamdulillah, dia mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala apa yang diperolehnya, nikmat, kesehatan, kebaikan, keselamatan, kecerdasan, rezeki yang melimpah, mendapatkan anak dan sebagainya, itu adalah karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak akan timbul sifat sombong atau malah ingin memamerkan itu kepada orang lain karena menganggap dirinya lebih hebat. Yang kedua, dahsyatnya daripada ucapan alhamdulillah ini adalah membuat seorang muslim itu semakin yakin dan percaya kepada Allah. Dan ini memberikan satu tenaga dan power baru bagi seorang muslim untuk lebih banyak berbuat baik di dalam kehidupan ini. Ketika dia mendapatkan rezeki yang banyak dalam bentuk harta, maka ucapkanlah alhamdulillah, dan kemudian dia akan menjadi orang-orang yang tersadar untuk berusaha berbuat baik. Ini hartaku ini mau kukemanakan nih? Jangan hanya kusimpan saja, kudepositokan, bunganya sekian bulan, sekian, setahun sudah sekian. Tetapi bagaimana harta yang ada itu, dia ingat ini adalah rezeki Allah dan harus dia salurkan dalam bentuk kebaikan. Begitu juga ketika kita mendapatkan nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapkanlah alhamdulillah. Dan kalau ini kita lakukan, kalau kita selalu ingat ini, maka akan membuat kita tetap selalu mengucapkan kalimat yang begitu sangat indah ini. Setiap saat kita bahkan bisa mengucapkan alhamdulillah pada saat kita teringat betapa banyak nikmat Allah dalam bentuk kesehatan, maka dia akan tersadar dan akan memanfaatkan situasi sehatnya saat sekarang ini yang sedang dia nikmati untuk hal-hal yang bermanfaat. Dia tidak akan mau menjadi orang yang mengganggu, menganggur atau malas, tidak bekerja, tidak belajar, karena dia tahu ini nikmat kesehatan sangat besar dari Allah. Ya, dia tidak akan mau menyia-nyiakan nikmat kesehatannya itu untuk melalai-lalaikan dirinya dari segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tiba saat salat, dipanggil di masjid melalui azan, maka dia akan bergegas karena dia tahu ini adalah kesempatan besar ketika dia masih sehat. Ya, ketika diperintahkan untuk puasa yang insya Allah sebentar lagi akan kita sambut, maka dia tidak akan mau memperlama-lamanya. Dia akan puasa Ramadan karena dia tahu nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah begitu sangat besar. Jadi ucapan alhamdulillah sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Jenal, walaupun sederhana, walaupun singkat ya, akan tetapi memiliki kedahsyatan yang begitu sangat hebat di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Nuh, faqulil hamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya yang beriman kepadanya selamat di atas kapal bukan semata-mata karena kehebatan Nabi Nuh, bukan semata-mata karena kehebatan umat atau pengikut Nabi Nuh, tapi di atas itu ada kuasa Allah, di atas itu ada iman Nabi Nuh dan iman umat Nabi Nuh kepada Allah, sehingga Allah dengan rahmatnya, dengan kucuran nikmatnya, memberikan keselamatan kepada Nabi Nuh dan umat Nabi Nuh. Maka Allah mengajarkan kepada umat Nabi Nuh dan kepada Nabi Nuh sendiri untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Allazi najjana minal qaumi zalimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah karena apa? Karena Nabi Nuh dan umat Nabi Nuh tidak menjadi orang zalim. Yang kedua, alhamdulillah gangguan dan godaan orang zalim itu tidak menimpa kepada Nabi Nuh dan umat Nabi Nuh. Yang ketiga, pengertian penting juga dari Alhamdulillah, bahwa sejarah membuktikan beriman itu adalah keselamatan, beriman itu adalah kemenangan, beriman itu adalah kebahagiaan. Sejarah telah membuktikan bahwa orang yang beriman akhirnya merekalah yang menang, yang beriman akhirnya merekalah yang selamat. Sejarah membuktikan juga yang beriman akhirnya bahagia. Beruntunglah kita termasuk hamba Allah yang beriman kepadanya, karena kita mendapatkan kebahagiaan tidak saja di akhirat namun juga di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.